Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai dan di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita selalu mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah teraksananya siaran ini berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kerjasama dan bantuan dari RRI atau Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hari ini kita masih saja mengkaji dalam kajian surat Al-An'am ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidhukurina wa muharramun 'ala azwajina wa in yakum maytatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Artinya, dan mereka mengatakan apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami, dan jika yang di dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kalau Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Para pendengar yang berbahagia, ayat Allah yang baru kita bacakan tadi adalah merupa sebuah kemungkaran ataupun kebatilan yang mana telah memandu mereka atau umat yang terdahulu untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan mengklaim bahwasannya ada hal-hal yang dilarang bagi mereka, padahal ketetapan-ketetapan yang mereka lakukan itu adalah sangat bertentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah kajian yang telah lalu atau pertemuan yang telah lalu. Mereka mengklaim susu dan janin yang hidup dalam tubuh susu dan janin yang dalam tubuh binatang itu hanya untuk kaum pria. Maksudnya ini adalah kajian kita. Adapun kaitan yang telah lalu itu adalah hal-hal yang tentang yang dikaitkan dengan binatang ternak ataupun binatang-binatang untuk sembelihan manusia. Selalu mereka membuat aturan yang mana aturan itu sangat menjauhkan mereka. Pertama, tidak boleh diambil susunya karena itu diperuntukkan oleh Allah. Kedua, tidak boleh dipergunakan untuk pergi ke sawah. Dan ini juga terjadi pada ayat ini bahwasannya banyak sekali yang mereka keluarkan ketetapan atau ketentuan yang mana sangat jauh dari ajaran agama Islam. Seperti yang baru kita bacakan tadi, yaitu janin apa yang ada seandainya dalam tubuh binatang itu hanya ada diperbolehkan adalah untuk kaum pria saja. Artinya wanita tidak boleh memakannya ataupun memakannya. Jika janin itu mati, kata Allah, kata mereka, ketetapan atau ketentuan mereka, maka boleh dimakan pria dan wanita. Ini adalah mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pembagian. Pada ujung ayat yang disebutkan tadi, kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka atau terhadap ketentuan yang mereka sudah laksanakan. Sesungguhnya maha bijaksana Allah lagi maha mengetahui. Hal ini juga banyak sekali kejadian-kejadian yang kita hadapi di saat sekarang ini, yang mana banyak sekali ketentuan-ketentuan yang mana ketentuan-ketentuan itu sebetulnya tidak ada ajasnya dalam ajaran Islam. Maka disinilah Allah mengingatkan dengan mengatakan dan mengancam kepada orang yang ingin memberlakukan ketetapan dan ketentuan itu dengan ancaman yang mana Allah katakan saya jazim, Allah akan selalu memberikan mereka ganjaran atas sebab kedustaan mereka. Yaitu Allah di sini disebutkan dengan sifatnya Hakimun Alim. Artinya Allah itu maha bijaksana apabila ketetapan yang Allah gariskan itu dilanggar oleh umat manusia. Alim, Allah itu sangat mengetahui apa yang mereka lakukan. Mungkin di sini akan ditambahkan oleh Ustaz Safiar, narasumber kita yang sudah ada di studio, Ustaz Safiar. Di sini ada sebuah pelarangan, Ustaz Safiar. Ya. Allah perintahkan, yaitu kalau apa yang ada di dalam perut binatang ternak itu, seandainya apa itu hanya binatang ternak itu adalah khusus untuk pria, begitu kan? Tapi ketika dan diharamkan untuk perempuan atau wanita mereka. Tapi jika seandainya di dalam perut itu terjadi satu hal itu kematian, maka pria dan wanita tersebut sama-sama boleh memakannya. Tadi pertama larangan, ada larangan untuk wanita. Kedua, tidak ada larangan. Betul. Nah, ini kan ketentuan manusia sebetulnya seperti ini banyak sekali yang sangat menyusahkan. Apalagi yang kita dapatkan di masyarakat, Ustaz. Menjebak diri sendiri, Ustaz. Iya. Jangan kamu berjalan pada jalan ini, nanti diganggu oleh setan. Padahal jalan ini, bumi ini ciptakan untuk Allah, untuk kita semua yang Allah ciptakan kepada kita. Yeah. Kenapa harus ada ketentuan seperti itu sehingga sangat menyusahkan kita? Betul. Mestinya kita ajarkanlah kalau lewat jalan ini atau jalan mana saja, berzikirlah, beristighfarlah. Hati-hati. Kalau kita merasa takut, bacalah surat ayat kursi. Betul. Kalau kita ketakut lagi, baca kul a'udzu birabbil falaq. Yeah. Atau kul a'udzu birabbin nas. Mestinya kita harus populerkan ajaran-ajaran Islam ini, tidak dengan menakut-nakuti. Dengan ketentuan yang mana ketentuan itu tidak ada sama sekali asasnya atas ajaran Islam. Bagaimana menurut Ustaz Safiar dalam pandangan tersebut? Benar sekali yang Ustaz sampaikan ini, bahwasannya kecenderungan kita dan kekhawatiran yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita membuat diri kita ini takut, kan begitu? Itu yang selalu kita buat kepada generasi-generasi kita, sehingga apa? Generasi kita ini apa? Bersikap kerdil gitu kan begitu. Kepada hal yang enggak nampak di situ dianggap angker, takut, kan begitu. Dia takut, enggak takut kepada durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, kepada guru yang jelas-jelas itu nyala jelas nampak, kan begitu. Nauzubillah, moga kita dapat mengarahkan kepada hal yang lebih positif lagi. Kembali kita kepada ayat ini, Ustaz, ya. Peraturan orang-orang kafir gitu ya, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka pertama, kalaulah dalam perut sapi, satu contoh, itu dia laki-laki, maka enggak boleh untuk para wanita, yeah. Kan gitu. Kalau ini dia mati di dalam perut, maka dimakan sama-sama. Ini kan satu hal yang bodoh, kan gitu. Kebodohan, keputusan diambil bukan untuk maslahat, akan tetapi mafsadat, kan gitu, Ustaz, ya. Mafsadat. Nah, ini termasuk kiasan kepada apa? Bai'ul malakih ini, Ustaz. Bai'ul malakih itu apa? Dalam kehidupan kita, saya contoh, ada si A memiliki sapi betina. Sapi betina itu hamil. Kemudian saya bilang, si A itu bilang, saya jual sapi yang dalam kandung perut saya ini untuk bapak 200.000 kalau sudah lahir. Ini yang enggak gini, yang enggak boleh, ini kan bai'ul malakih dan sebagainya, ya. Ini satu gambaran supaya apa? Jangan peraturan itu kita buat terakhir menjirat kita sendiri. Kalau mati tadi yang dijual kayak mana? Uangnya udah diterima orang, kan begitu. Itu sama dengan bai'ul ghaib, baik yang enggak nampak gitu ya kan. Saya jual rambutan. Di mana, Pak? Enggak nampak. Nah, jadi hal-hal ini, peraturan ini kalau jelas ikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi? kalau dia buruk dalam jual beli, atau saya katakan dalam satu sok kurma itu masih basah, harganya demikian. Yang kering harganya agak tinggi, yang agak muda harganya demikian. Itu jual beli Nabi, kan begitu. Kita hindari dari apa? Yang buruk dicampurkan kepada yang baik. Kalau yang baik ya baik aja kan gitu, jangan dicampur setengah-setengah. Sehingga apa? Nggak halalan thayyibah lagi nanti kita makan, kan begitu. Perbuatan kita aja udah jatuh kepada hal perbuatan syirik, mensekutukan Allah, apalagi orang yang memakannya. Ya gitu, tergugahlah kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Di sini Ustaz ada ayat Ustaz. Diakhirin kata hakim dan alim. Apa maksudnya itu Ustaz? Ini maksudnya hakim itu maha bijaksana dalam perbuatan. Apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna. Iya. Karena yang itu hakim. Maha bijaksana, bijaksana itu maksudnya tidak ada kerugian. Apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita itu tidak ada kerugian. Alim, perkataan ini adalah syariatnya. Syariatnya apa? Apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui siapa yang dari mereka itu berbuat baik ataupun berbuat buruk, dan balasannya pun sangat sempurna dan setimpal yang akan Allah berikan. Iya. Kembali kita kepada ayat ini Ustaz. Iya. Ada hal juga sering terjadi di masyarakat sampai saat sekarang ini pun begitu juga. Kalau melihatlah pohon besar di situ, mereka akan mengatakan, oh ini tempat hunian-hunian gundruwo, macamlah segala macamnya. Inilah yang dikembangkan sebetulnya dalam masyarakat. Padahal kita harus mengembangkan zikrullah agar keimanan kita lebih mendalam. Kalau kau lewat situ nanti khawatir, bacalah ini, baca ini, baca ini, itu bacanya qul huwallahu ahad. Atau kalau tak bisa qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falak. Yang mudah-mudah aja baca. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau baca istighfar juga boleh. Yang penting dikasih ajaran itu yang memudahkan, sehingga memudaya hal tersebut. Keislaman itu ya. Islam tersebut. Untuk apa? Nilai iman kita itu selalu apa? Yazdad, bertambah terus ya kan gitu. Ada ini, seperti gini juga Ustaz. Kejadian sungai ini angker. Setiap tahun minta korban. Nah, perkataan itulah sebetulnya menyesatkan. Namanya kematian itu ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Betul. Tapi ketika kita ucapkan itu, sebetulnya itulah hal yang tidak boleh dalam Islam. Iya, iya. Namanya meninggal karena orang di mana saja, Ustaz. Iya, betul. Nah, gitu. Itu disebabkan karena ke pantai dia berpoya-poya, berbuat maksiat di sana. Banyak orang berbuat maksiat, tapi tidak ada yang meninggal. Begitu. Ini ketika di sungai berbuat maksiat meninggal. Makanya jangan kita mengatakan oh gara-gara berbuat maksiat, karena memang sudah dipanggil Allah ajal dia. Ajalnya itu. Janganlah kita mengatakan wah ini sungai ini angker, nih, minta korban tiap tahun, mesti ada korban ini. Itulah yang mesti dihindari dalam kita dalam bersuasana bernuansa Islam ini. Artinya ada hal yang boleh kita yakini, itu berupa ketentuan dari Allah. Jangan kita yakini berupa ketentuan dari kita yang tidak ada dalilnya sama sekali. Dan banyak yang lain-lain Ustaz. Begitu. Ini pohon mangga ini nanti malam-malam ada suara inilah, suara itulah. Semestinya harus kita kembangkan bagaimana kita mengajarkan kepada umat itu tentang ta'awudz. Ta'awudz itu artinya kita memohon perlindungan kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan seluruh makhluk di dunia ini. Siapa ada yang di dunia ini, Allah yang menciptakan. Allah sudah mengajarkan. Kalau kamu kalau kamu seandainya mau pertolongan Allah, baca ini, baca ini. Fa'idasta'anta fasta'in billah. Fa'idasta'anta fasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau mau minta perlindungan, minta perlindungan sama Allah, kan begitu. Semestinya harus begitu kita di dalam hidup ini, sehingga kita betul-betul menikmati ajaran Allah. Zikir yang diajarkan Rasulullah juga kita nikmati semuanya itu. Betul, betul. Ini jangan yang dikembangkan adalah mitos, sehingga orang takut dan tak mau lagi ingat kepada Allah. Padahal Allah sudah jelaskan apabila kita membaca ta'awuz atau a'udzubillah itu setan akan lari. Tapi karena tidak yakin, hanya sekedar di mulut saja pembicaraan tersebut, sehingga tidak mendasar ajaran tersebut di dalam hati. Karena ajaran ini adalah af'alul qalbi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini juga dapat kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al Azhar, saya Fadzrul Haq bersama saya Ustaz Safiar, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.